Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Nuwasil fi qiraati kitab At-Tuhfatis Saniyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Ajramiyah di Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Gimana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai dalam membacakan syarah Ta'riful Kalam. Nah, dan sudah kita masuk kemarin dalam pembahasan aqsamuhu thalathah. Qala al-Imam Ibn al-Jarram rahimahullahu taala al-mutawaffa sana 23 wa 700. Yang wafat tahun 723 Hijriah. Qala rahimahullahu ta'ala wa aqsamuhu thalathah ismun wa fi'lun harfun ja'a limana. Taib, telah berlalu kemarin kita sudah sebutkan bahwa yang dimaksud dengan aqsamuhu di sini bukan aqsamul kalam tapi aqsam ajza al kalam. Ya, pembagian dari jenis kalam. Pembagian dari jenis kalam. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Di mana kita sudah sebutkan juga khilaf di kalangan para nahwiyin mengenai pembagian kalam menjadi tiga ini. Isim, fi'il, dan harf. Di mana ini merupakan qaul jumhur al-ulama, jumhur nahwiyin yang mengatakan bahwasanya kalimah itu cuma isim, fi'il, dan harf. Dan sebagian memandang, ya, ada isim fi'il, namun sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa isim fi'il ini masuk dalam kategori isim dikarenakan dia yaqbalu alamat al-isim, ya, dia bisa menerima tanda isim. Taib, qala Muhammad Muhyiddin rahimahullahu ta'ala wa aqul, ini syarah beliau, al-alfadhu allati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nuqilat ilayna anhum فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا لا يخلو واحد منها أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء الاسم والفعل والحرف. نعم. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, lafat-lafat yang digunakan oleh orang-orang Arab, lafat yang digunakan oleh orang-orang Arab dalam ucapan mereka, dalam ucapan keseharian mereka, lantas dinukil dari kita atau dinukil kepada kita dari mereka kalam tersebut, fa nahnu natakallamu biha fi muhawaratina. Nah, muhawaratina. Kemudian kita natakallam, kita berbicara dengan menggunakan lafaz tersebut dalam diskusi, percakapan kita dan pelajaran kita, wa naqra'uha fi kutubina, dan yang kita baca dalam buku-buku mereka, yang dengan lafaz ini pula kita menulis surat kepada kerabat dan keluarga kita, kawan-kawan kita, ya, lafaz tersebut semuanya tidak ada yang lepas dari salah satu dari tiga perkara ini, yaitu al-ism wal fi'il wal harf. Taib, apa dalil dari dalil dari pembagian ini? Di sini Imam atau Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala mengisyaratkan bahwa dalil dari taksim ini, bahwa isim kalimat terbagi tiga, isim, fi'il, dan harf, beliau mengisyaratkan bahwa dalilnya adalah dalil istiqra'i. Dalilnya adalah dalil istiqra'i. Nah, dalil yang sifatnya penelusuran, mengumpulkan semua sampel, mengumpulkan semua kalimat, ya kalimat ataupun alfaz dalam bahasa Arab, dikumpulkan semuanya, ditelusuri, kemudian bisa dikelompokkan menjadi tiga bagian besar. Ini namanya istiqra. Nah, istiqra itu ada dua bentuk, ada istiqra yang tam dan ada istiqra yang istiqra yang sifatnya am dan istiqra nam yang sifatnya tam. Istiqra yang sifatnya tam dan istiqra yang sifatnya naqis. Istiqra yang tam artinya tidak ada satupun dari objek yang akan diteliti kecuali semuanya diperiksa satu, ditelusuri dan dikumpulkan semuanya, diperiksa semuanya. Itu istiqra yang tam. Sementara istiqra yang naqis, ya mungkin sebagian besar, ya, yang jelas ada dari objek yang mau diperiksa yang luput dari pemeriksaan, luput dari penelusuran. Itu namanya istiqra naqis. Hatta walaupun 99% objek yang akan diperiksa sudah diperiksa, tinggal 1%, ini tetap namanya istiqra naqis. Istiqra naqis. Nah, istiqra yang tam, istiqra yang sifatnya sempurna, ini yufidul qata' menurut jumhur ulama. Yani bisa dipastikan kebenarannya. Kalau ada survei, ya misalnya survei dari penduduk Indonesia, semua penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke dikumpulkan semua, tidak ada yang luput, tidak ada yang luput satu orang pun, maka ini namanya istiqra tam. Nah, kalau istiqra tam, hasil istiqra-nya ini apa? Yufidul qata'. Yani bisa dipastikan kebenaran istiqra ini, bisa dijadikan landasan pendalilan. Ya. Kalau istiqra naqis, ini sifatnya dhanni. Sifatnya dhanni. Yani 90% sudah mengatakan menyuarakan hal yang sama, ya, maka hasilnya itu bisa dikatakan dhanni. Sifatnya apa? Dhanni. Jelas? Maka ini dalil yang pertama yang digunakan di sini oleh disyaratkan oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullah untuk dalil dalil dari pembatasan kalam menjadi kalimah menjadi tiga, isim, fi'il dan harf. Dalil yang pertama adalah dalil istiqra'i. Dan tentunya yang dimaksud dengan istiqra'i di sini adalah istiqra' yang naqis, bukan istiqra' yang tam. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa mencakup dan melingkup semua kata-kata dalam bahasa Arab. Enggak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa menghimpun pada dirinya pengetahuan terhadap semua kalimat dalam bahasa Arab. Pasti ada yang luput dari dirinya. Nah, karena itulah ini masuk dalam kategori istiqra naqis terhadap kalimat al-Arabiyah, ya, maka lahirlah kesimpulan bahwa al-kalimah ada tiga. Ya. Kemudian dalil yang kedua disebutkan oleh sebagian ulama, ada dalil aqlinya juga. Ada dalil aqli. Dalil yang sifatnya aqliyat. Mengapa? Dikarenakan kita sudah sebutkan kemarin, ya, bahwasanya al-kalam itu adalah, atau al-kalimah itu adalah suatu lafaz yang kita gunakan untuk mentakbir makna dalam diri kita. Nah, makna yang kita ingin takbir, makna yang ingin kita takbir itu ada tiga bentuk secara umum. Yang pertama ada makna yang berupa zat, yakni dalam diri kita, ada surah benda yang kita ingin sampaikan kepada orang. Nah, berupa zat. Kemudian yang kedua, makna yang mu'abbar anha, yang kita ingin takbir, kadang berupa hadas, kadang berupa kejadian. Kadang berupa apa? Kejadian. Di mana kejadian ini bersifat ma'nawi. Bersifat apa? Ma'nawi, tidak berwujud, tapi dia kejadian. Kemudian yang ketiga adalah al-wasilu bainahuma, yang menghubungkan antara al-azad dengan al-hadas. Yang menghubungkan antara azad dengan al-hadas. Nah, maka dari sini kata para ulama, adapun makna yang kita ingin takbir dalam diri kita berupa zat, lantas kita ucapkan berupa lafad, maka lafad itu adalah isim. Ya, adalah isim. Kalau makna yang kita ingin takbirkan dalam diri kita adalah hadas, suatu kejadian, lantas kita menggunakan lafad untuk mengungkapkan kejadian yang kita inginkan, maka lafad yang kita gunakan itu adalah fi'il. Dan al-wasil bainahuma, lafaz yang kita gunakan untuk menghubungkan antara zat dengan hadas, dengan kejadian, itu namanya al-harf. Itu namanya apa? Al-harf. Nah, dan secara umum seperti kita katakan bahwa ini sifat dari semua bahasa, bukan cuma bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun, ya, karena kan intinya sama, sama-sama ingin mentakbir dalam diri. Nah, yang ingin ditakbir dari dalam diri kita, terkadang dia berupa zat yang kita ingin takbir, atau dia berupa kejadian yang kita ingin ceritakan, atau Yang ketiga yang menghubungkan antara al-hadas dengan apa? Al-hadas dengan az-zat, dan itulah al-harfu. Baik, kemudian dalil yang ketiga, dalil naqal, ya. Dalil naqal, ya. Walaupun ini dalil naqal, ya, ini istinas saja. Apakah ada dalil naqlinya? Dalil naqli yang dimaksud di sini adalah kutipan, ya, riwayat, tidak mesti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyebutkan dalil naqli yang bisa dijadikan istinas untuk mendukung pembagian ini adalah kisah Ali bin Abi Thalib dengan Abdul Aswad Ad-Du'ali yang sudah kita sebutkan di awal, di mana apa namanya Ali bin Abi Thalib, ya, ketika datang Abdul Aswad Ad-Du'ali karena beliau memanggilnya, ya, datanglah Abdul Aswad Ad-Du'ali. Ali bin Abi Thalib sudah menuliskan duluan di beberapa di satu lembar, beliau sudah menuliskan duluan, ya, al-kalimah hiya al-ism wal-fi'lu wal-harfu ja'alimanan. Ya, kemudian disebutkan beberapa poin, kemudian kata Ali bin Abi Thalib kepada siapa? Abu Lasad Ad-Du'ali, "Unhu 'ala hadha an-nahwi." Unhu 'ala hadha an-nahwi. Kamu buatlah teori bahasa kawaid Arabia seperti ini nih modelnya. Seperti ini modelnya. Nah, ini dijadikan dalil nakal, ya, ada penukilan lah walaupun sampainya kepada Ali bin Abi Thalib dan terlepas dari keabsahan riwayatnya, ini masyhur dalam masalah ini, ya, bisalah dijadikan sebagai istinas pendukung, ya. Ya, ala kulli hal, jadi adillah, ya, jadi dalil, ya, adillah, dalil-dalil dalam masalah bahwasanya al-kalam itu ada tiga, ya, ada dalil apa, dalil istiqra'i, ya, ada dalil istiqra'i, kemudian yang kedua dalil akli, dan yang ketiga dalil nakli. Nah, ya, ini penukilan, ya, di mana gabungan dari ketiganya, ya, walaupun ini istiqronya istiqro nakis, yufidudon, akliat juga bisa menguatkan istiqro, nakli juga demikian, gabungan dari ketiganya bisa kita pastikan bahwa, ya, kalimah ataupun lafadz itu cuma tiga, ya, itu cuma tiga. Dan di sini Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala hanya mengisyaratkan dalil yang pertama, yaitu dalil istiqra'i, karena ini memang dalil yang paling sering disebut ketika membahas menyebutkan apa dalil pembagian kalimah menjadi tiga. Taib, tsumma qala rahimahullahu taala, ammal ismu. Sekarang beliau sebutkan satu persatu. Ammal ismu fil lughati fa huwa ma dalla ala musamma. Adapun al-ism secara bahasa, ya, isim secara bahasa bermakna ma dalla ala musamma. Apa yang menunjukkan kepada benda yang di, apa, sesuatu yang dinamakan. Ini al-ism. Baik. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai makna atau asal isim secara bahasa. Al-ism ini, ya, mushtaq, ya. Nah, mereka berbeda pendapat mengenai asal katanya dari mana. Al-Basriun memandang bahwasanya al-ism ini dari kata samawa. Asalnya adalah samawa. Ya. Samawa artinya tinggi, kan begitu. Samawa masdarnya sumu, kan begitu, tinggi. Nah, kemudian samawa dihapuskan wawnya dan digantikan dengan hamzah di awal. Ya, digantikan dengan hamzah di awal. Jadilah ismun. 6. Di mana samawa bermakna tinggi, al-irtifa. Ini pendapat yang pertama Al-Basri, mazhabnya Basriun yang mengatakan bahwa ismun itu asal katanya adalah samawa. Ya, berasal dari kata samawa atau as-sumu'un, kemudian wawnya dihilangkan dan diganti dengan alif di awal. 6. Kemudian sementara kufiyun, mereka memandang bahwasanya ism ini asal katanya dari kata simatun. Ya, simat kan bermakna apa? Bermakna tanda. Nah, simatun. Nah. Kemudian ini mazhab kufiyin, ya. Mazhab kufiyin yang mengatakan bahwa isim secara bahasa bermakna apa, dari kata sima, ya, yang bermakna tanda. Baik. Dikarenakan apa? Dikarenakan sesuatu ketika dikatakan isim itu apa, menjadi penanda yang membedakan antara dia dengan yang lain. Ya. Misalnya ini kitab. Kenapa benda ini kita katakan kitab, ini kita katakan kolam? Ya. Nah, ini isimnya apa? Ini isimnya namanya qalam. Ini isimnya apa? Ini namanya kitab. Ya. Di mana masing-masing dari isim ini, isim qalam dan isim kitab, membedakan antara benda ini dengan benda itu. Ya, membedakan antara benda ini dengan benda itu. Nah. Baik. Mereka mengatakan, dari mana mereka mengatakan bahwasanya asalnya isim adalah sima? Dikarenakan kalau kita melihat jamaknya, isim jamaknya adalah asma. Jamaknya adalah apa? Asma. Ya. Maka hamzah adalah asli. Hamzah adalah asli. Nah. Sebentar. Demikian pula kalau isim di apa namanya di tasghir dikatakan Sumai. Dikatakan Sumai. Naam. Sebentar afwan, saya ulangi. Baik. Jadi pendapat yang kedua di sini bahwasanya al-ism itu berasal dari kata simatun. Ya, berasal dari kata simatun. Nah, ini adalah mazhabnya Kufiyun. Dan dari dua pendapat ini yang rajih ya di kalangan an-nuhat bahwasanya al-ism itu berasal dari kata as-sumu. Ya, atau afwan berasal dari kata nama as-sumu sama wa fi'il madinya yang bermana al-irtifa, bermana tinggi. Dan ini merupakan mazhabnya Basriyun. Mazhabnya Basriyun. Mengapa? Jadi isim katanya berasal dari kata apa? Samawun. Kemudian perubahannya adalah wawnya dihilangkan, ya, wawnya dihilangkan kemudian diganti dengan hamzah di awal kalimat, diganti dengan alif di awal kalimat, ya. Ini dihilangkan kemudian diganti dengan alif di awal kalimat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kata mereka alif ini, alifnya di sini bukan alif asli. Alifnya ini bukan alif asli. Jelas ya, alifnya ini bukan alif asli. Mengapa bukan alif asli? Ada tandanya. Apa tandanya? Kata mereka, isim kalau dia ditasgir, jadinya Sumayyun. Sumayyun. Ya. Ini apa? Fu'ailun, kan begitu. Ya. Fu'ailun. Isim kalau ditasgir, jadinya Sumay. Isim kalau dijamak, jadinya apa? Asma. Asma. Nah. Sementara kata mereka, kata para ulama Basriin, suatu isim kapan dia ditasgir atau dia dijadikan jamak, terkhusus jamak taksir, maka mengembalikan apa? Mengembalikan bentuknya akan nampak huruf aslinya. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini tidak ada hamzah. Yang ada adalah ya. Yang ada adalah ya. Demikian pula di sini mereka mengatakan ini asalnya adalah asmayun. Ya, kemudian diganti menjadi hamzah asmaun. Ah, ini zaidah. Ini zaidah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya alif di sini adalah apa? Alif di sini adalah asli. Afwan, alif di sini adalah alif zaidah. Zaidah tambahan ya, bukan huruf asli yang mana dia merupakan hasil qalb dari waw. Ya, hasil qalb dari waw. Nah. Baik, ini penjelasannya dari sisi lughah bahwa isim secara bahasa dari kata samaun yang bermakna al-irtifa, bermakna sesuatu yang tinggi. 6. Dan ini yang lebih tepat dari dalam pembahasan mengenai asal kata dari al-ism. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, ammal ismu fil lughati fahuwa ma dalla ala musamma. Fahuwa ma dalla ala musamma. Wa fi istilahin nahwiyyin kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Nahwu Muhammadun Aliun Rajulun Jamalun Nahrun waw ya wa rajulun wa jamalun wa nahrun wa tufahatun wa laimunatun wa asan fa kullu wahidin min hadhihi al-alfaz yadullu ala ma'nan wa laysa az-zamanu dakhilan fi ma'nahu fa yakunu isman. Adapun secara istilah nahwiin, isim adalah suatu kalimah yang menunjukkan makna fi nafsiha, yakni al-mawdu' bil wad'il arabi. Isim adalah al-wad'ul arab, diletakkan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna. Kemudian walam taqtarin bi zaman, namun tidak mengandung makna waktu. Tidak mengandung makna makna waktu. Ini isim. 6. Ini adalah isim. Jadi isim yang tidak mengandung makna waktu. Ya, isim adalah kalimah yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya dan tidak mengandung makna makna waktu. Baik. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh di sini, ya, contoh-contoh. Muhammadun Ali, ini contoh untuk apa, alam, nama orang. Kemudian rojulun, jamalun, nahrun, ini untuk nakirah, ya, di mana semuanya adalah mudzakkar. Kemudian contoh muannas, tufahatun, walaimunatun. Kemudian untuk yang apa namanya, ini semua irobnya zohir. Adapun contoh irob muqaddar adalah ason, 6, atau isim maksur, 6, ason. Baik. Qala rahimahullahu taala, setiap dari kata-kata ini, setiap dari kata ini semuanya menunjukkan makna dan zaman tidak masuk, tidak ada hubungannya dengan isim-isim ini. Yani kita katakan jaa aliyun ghadan afwan, yaji'u aliyun al'an, sayaji'u aliyun ghadan, jaa aliyun amsi, ini waktunya berbeda-beda, ali tidak mengalami perubahan, tetap aliyun. Ya, dan makna ali, ali itu sendiri tidak menunjukkan makna hadas. Kenapa? Karena sudah disebutkan bahwasanya isim di sini hanya menunjukkan makna saja dan tidak mengandung hadas, tidak mengandung apa? Afwan, tidak mengandung makna waktu. Tidak mengandung makna waktu. Di mana yang mengandung waktu adalah al-fi'il. Dikarenakan fi'il itu bersifat ma'nawi, tidak ada wujudnya, maka medianya dia adalah waktu. Sementara zat, sementara isim, isim kan sudah kita sebutkan tadi secara akal, ketika kita menyebutkan dalil akliatnya, dalil akalnya, bahwa isim itu adalah makna yang ada dalam diri kita yang berupa zat, dan yang namanya zat wadahnya dia adalah apa? Adalah tempat, ya, adalah zorf, ya kan? Yang dia terkandung dalam tempat, ya. Maka dia tidak berhubungan dengan waktu. Berbeda dengan fi'il. Fi'il itu berada di dalam waktu, wadahnya adalah waktu. Seandainya tidak ada waktu, tidak ada fi'il, kan begitu? Tidak ada waktu, tidak ada fi'il. Tapi benda, dia tidak terkait dengan apa? Tidak terkait dengan waktu. Nah, kemudian qala rahimahullahu ta'ala, wa ammal fi'lu fahuwa fil lughati al-hadasu. Kejadian al-hadas secara apa? Secara bahasa, fi'il bermana al-hadas. Dan al-hadas secara bahasa bermana al-jadid. Sesuatu yang baru. Fi'il dikatakan jadid karena dia terperbaharui terus. Yani gerakan yang kedua itu adalah baru dibandingkan gerakan yang pertama, gerakan yang ketiga, dan seterusnya. Maka setiap kejadian itu dianggap hadas, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang baru. 6. Kemudian wa fi istilahin nahwiyin, ya, secara istilah al-fi'il, kata beliau, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati salasa allati hiya al-madhi wal hal wal mustaqbal. Yaitu kata yang menunjukkan makna fi nafsiha, yakni dia diletakkan untuk suatu makna, dan makna itu bisa kita fahami dari kata itu sendiri dan berhubungan memiliki hubungan keterkaitan dengan salah satu dari tiga waktu, yakni masa lampau, masa hal, dan mustakbal, masa akan datang. 6. Kata beliau, nahu madin, nahu katawa, fa innahu kalimatun dallatun ala ma'nan wa huwa al-kitabah. Kata ini menunjukkan, kata yang menunjukkan makna yaitu al-kitabah. Wa hadzal ma'na muqtarinun bizamanil madhi, yakni dia sudah selesai menulis. 6. Summa qala wa nahwu yaktubu fa innahu dallun ala ma'nan wa huwal kitabah. Ya. Yaktubu menunjukkan makna apa itu? Kitabah aidan, sama menunjukkan kitabah. 6. Wa hadzal ma'na muqtarinun bizamanil hadir. Ya, dan apa namanya? Makna Kitabah ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan zaman hadir sekarang. Wa nahwu uktub fa innahu kalimatun dallatun ala ma'na wa huwa al-kitabatu aidha wa hadha al-ma'na muqtarinun bizzamani al-mustaqbal alladhi ba'da zamani takallum. Nah, kata beliau, dan uktub ini adalah kata yang menunjukkan makna, yaitu penulisan juga, namun makna tersebut berkaitan dengan zaman al-mustaqbal. Apa itu definisinya zaman al-mustaqbal? Kata beliau, alladhi ba'da zamani takallum. Ya, ba'da zaman at-takallum, yakni setelah zamannya pembicara. Baik, di sini ada dua hal yang butuh kita catat. Yang pertama bahwasanya patokan dalam hal zaman, ya, patokan dalam hal zaman ya adalah zaman at-takallum. Ya kan? At-takallum. Sedetik sebelumnya sampai ke belakang ini zaman al-madhi. Sementara sedetik setelahnya ke depan ini namanya apa? Al-mustaqbal. Ini waktu saat sedang berbicara dinamakan zaman al-hal. Ya, zaman hal. Nah, kata Muhammad Muhyiddin rahimahullah, kalau fi'ilnya atau hadasnya itu, makna dalam hal ini beliau kasih contoh kitabah, kalau makna kitabah tersebut berkaitan dengan zaman telah lampau, ini namanya apa? Fi'il, ya namanya fi'il madi juga, fi'ilun madi. Kalau dia berkenaan dengan apa tadi dikatakan beliau di situ, zamanil hadir, yakni al hadir al hal, maka ini fi'il mudore. Kalau mustakbal ini apa? Amr. Nah, madi jelas, fi'il madi adalah menunjukkan makna, ya makna yang mana makna tersebut berkenaan dengan waktu zaman lampau. Untuk amr juga jelas. Ini poin kedua yang kita mau bahas. Untuk amar juga jelas. Amar itu kan kita perintah. Kapan dikerjakan? Ya setelah kita berbicara. Tidak mungkin kita katakan misalnya kum pada orang yang sudah berdiri. Itu asal amar. Ya, kecuali kalau yang diinginkan dia bermana apa? Bermana istimror. Ya, bermana apa? Istimror. Bermana terus menerus. Tapi hukum asalnya amar itu ditujukan untuk tahsilu malam yahsul. Untuk mewujudkan, meminta mewujudkan sesuatu yang belum terjadi. Kalau itu sudah terjadi terus kita perintah, maka itu amar, tapi maka itu bermana perintah untuk continue di situ. Perintah untuk continue. Ya. Nah, yang kita bahas sekarang, dan ini ada khilaf di kalangan para ulama, fi'il mudhari. Mudhari ini apakah makna yang ditunjukkan cuman hal atau mustakbal juga? Ya. Apakah fi'il madi? Ketika saya katakan yaktubu, apakah yaktubu bermakna dia sedang menulis atau dia sedang dan apa dia sedang atau akan menulis? Apakah mudhari juga mengandung makna mustakbal ataukah bermakna hal saja? Nah, di sini Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah taala perhatikan kata beliau, untuk mudhari adalah wa nahwu yaktubu fa innahu dallun ala ma'nan wa huwa al-kitabatu aidan wa hadzal ma'na muqtarin bizzamanil hadir. Perhatikan, beliau tidak menyinggung masa yang akan datang. Ya. Jadi beliau membatasi fi'il mudhari hanya pada zamanul hal, tidak mengandung makna yang akan datang. Jelas sampai sini? Dan ini pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini, bahwa mudhari tidak menunjukkan waktu mustakbal. Enggak. Dia hanya menunjukkan zamanul hal. Itu makna hakiki, makna hakikat dari fi'il madi. Fi'il madi makna hakikatnya adalah kalimat dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtarana bizamanil hadir bizamanil hal. Ya. Kalau ditemukan fi'il madi bermakna mustakbal, itu makna majaz. Itu apa? Makna majaz. Itu pun sebagaimana kaidah dalam pembahasan usul, dalam usul bahwa al-aslu fil kalam al-haqiqah, dia hanya bisa dibawa ke majaz kalau ada qorinah. Kalau ada apa? Qorinah. Misalnya saya katakan sayaktubu pakai sin atau saufa yaktubu. Maka saufa di sini adalah qorinah yang membuat saya menerjemahkan yaktubu menjadi mustakbal. Keluar dari makna hakikat kepada makna majaz, yaitu akan. Adalah yaitu apa? Yaitu akan. Jelas sampai sini? Ya. Makanya ada dikatakan sin atau saufa harfu harfu tamfis, ya, harfu tamfis, harfu taswif. Ya, menunjukkan akan. Menunjukkan kalau tanpa tanpa sin, tanpa saufa, ya, maka mudore kemana hal saja. Demikian pula kalau kemasukan lam. Sudah dipelajari di matan ketika kita bahas matan. Lam itu harfu nafin wa nasbin wa qalbin. Apa itu qalbin? Membalik fi'il mudore dari makna hal ke makna madi. Maka, sebagaimana makna fi'il mudore, kalau kemasukan lam bermakna madi, itu majazan, majaz. Kenapa dikatakan majaz? Karena ada korinah, yaitu adanya lam. Maka demikian pula hal bermakna mustakbal, itu majazan. Kenapa? Karena ada apa? Ada korinah. Misal firman Allah subhanahu wa ta'ala, Iza qara'ta al-Qur'an, apa? Fasta'id billah. Ya. Kalau kamu baca Al-Quran, maka ta'awudz kepada Allah Ta'ala. Ya, atau labas. Kita pakai fi'il yang lain, fi'il yang lain. Misalnya, idha, apa? Karena Nabi SAW, idha dakhul al-khala, qala Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khubaif. Nabi SAW, kalau dakhula, kalau masuk, masukkan asalnya fi'il madhi. Kalau sudah masuk dalam WC, baru baca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khubaith. Itu makna hakikat dari fi'il madi. Fi'il madi makna hakikatnya adalah apa? Masa lampau. Maka secara zahir, kalau kita menerjemahkan ayat ini secara hakikatnya, hadis ini secara hakikatnya, Nabi SAW masuk dulu ke kamar mandi, baru baca zikir. Dan ini ada pendapat sebagian fuqaha seperti itu, bahwa zikirnya dibaca di dalam. Berpegang dengan makna hakikat, makna asal dari hadis. Yaitu fi'il madi bermakna hal, bermakna madi. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa dakhala di situ memang lafadznya lafadz fi'il madi, tapi dia diarahkan kepada makna majaz, yaitu apa? Yaitu mustakbal. Madi di situ bermakna akan datang kalau beliau mau masuk. Mengapa? Ada korinahnya. Apa korinahnya? Kata mereka tidak boleh menyebut nama Allah dalam WC, dimakruhkan. Ada korinah. Jelas ya? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau mau, kalau kamu sudah berdiri untuk sholat, baru berwudu. Ya. Berwudu sebelum atau setelah sholat? Ya, sebelum sholat, jelas. Tapi di situ didatangkan dalam bentuk fi'il madhi. Maka fi'il madhi di situ, dalam ayat itu, idza qumtum ila sholati, dia tidak dimanakan dengan makna hakikat, melainkan dimanakan dengan makna majaz, yaitu di situ dia bermakna mustakbal. Kenapa kita berpindah dari makna hakikat kepada makna majaz? Ada korina. Ada korina. Apa korinanya? Di mana-mana, ya, wudu sebelum sholat. Bukan sholat dulu berwudu, kan begitu. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini berkenaan dengan fi'il mudhari, di mana Muhammad Muhyiddin rahimahullah memilih pendapat yang karena ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya fi'il mudhari itu menunjukkan hal dan mustakbal secara bersamaan. Itu makna hakikatnya fi'il mudhari. Makna hakikat fi'il mudhari adalah dia menunjukkan hal dan mustakbal secara bersamaan. Itu hakikatan. Itu apa? Hakikatan. Ya. Sementara pendapat yang kedua mengatakan makna hakikat dari fi'il mudhari hanyalah menunjukkan hal. Kalau dia bermakna mustakbal, maka itu majaz. Sebagaimana kalau dia bermakna madi juga apa? Majazan. Jelas sampai sini? Nah, ini yang tepat apa yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, inilah yang benar dalam masalah ini. Bahwasanya fi'il mudhari itu hanya menunjukkan zamanul hal dan tidak menunjukkan zaman al-mustakbal. Nah, yang menunjukkan makna mustakbal ya amr. Amar, karena jelas kita ngomong dulu baru dilakukan. Ya, ngomong dulu baru dilakukan. Afwan, sebentar. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ومثل هذه الألفاظ semisal dengan fi'il-fi'il ini kata beliau nasara wa yansuru wansur wa fahima wa yafhamu wafham wa alima wa ya'lamu wa'lam wa jalasa wa yajlisu wajlis wa daraba wa yadribu wadrib. 6. Ini percontohan juga beliau bawakan ya untuk fa'ala yaf'ulu nasara yansuru fahima yafhamu fa'ila yaf'alu alima ya'lamu juga fa'ila yaf'alu Jala saya jilisu dan doroba yadribu ini fa'ala yaf, yaf'ilu. Nah, ini percontohan yang digunakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Nah. Dan ini percontohan yang digunakan oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala. Ini ada faedah dari sisi sorof ya, dari sisi sorof. Ya, enggak bahas habis, kita enggak perlu bahas mungkin. Berkenaan dengan apa namanya? Wazan ya apa berkenaan dengan kaidah yang disebutkan di kalangan sorfiin bahwasanya untuk sulasi ya, untuk sulasi mujarrad ain fi'il madhi itu asalnya tidak sama harakatnya dengan ain fi'il mudhari. Ya, ain fi'il madhi itu asalnya tidak sama dengan ain fi'il mudhari. Nah, ini ada faedah di sini. Kita tidak perlu bahas, tapi antum lihat sendirilah. Ini sudah saya bahas di pengantar ilmu sorof di awal-awal pertemuan atau di ketika membahas mengenai wazan sulasi. Taib. Summa qala rahimahullahu taala wal fi'lu ala salahati anwa. Fi'il itu ada tiga, madhin wa mudhari wa amr. Madin, mudhari wa amr. Madin. Kenapa dia jar majrur sendiri? Madin. Mudhariun amr. Nah. Madin ini kan isim mangkus ya. Asalnya kan isim mangkus, madin. Ya, sebenarnya kan ini pembahasan. Cuma sering berlalu sih. Lah, bahas. Asalnya kan madi. Kan begini ya. Madi. Kemudian madi ini pakai tanwin. Jadinya apa? Ma jadinya ma kan begini ya? Ma din kan begitu. Tanwin kan nun sukun ya, tanwin nun sukun. Nah, di sini ketemu dua sukun. Sukunnya ya yang ini, sukunnya ya mangkus ya, dan sukunnya nun. Ketemu dua sukun enggak bisa dibaca, maka dicoret, dihilangkan ya-nya. Dihilangkan ya mangkusnya, jadilah madin secara penulisan. Ya, apa secara pembacaan? Madin. Ya. Kalau dihurufkan ya di aja ya langsung madin. Gitu ya. Ya, jadi madin di sini kalau kita katakan madin, apa i'rabnya madin di sini? Perhatikan mana tadi? Wal fi'lu ala salasati anwa'in wahiya, gitu kata ketirinya kan? Wahiya madin wa mudhari'un wa amr. Jadi madin ini adalah khobar dari mubtada yang mahdzuf. Takdirnya wa huwa atau wahiya, afwan, wahiya madin. Jadi madin kita katakan khobar. Khobar dari mubtada yang mahdzuf. Khobar marfu' wa alamatu raf'ihi apa? Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala al-ya al-mahdzufah. Ala al-ya al-mahdzufah. Jelas ya? Baik. Maka ini perhatikan madin ini tanwin di sini, perhatikan ini tanwin, bukan tanwin iwad yang dibahas. Ya. Bagi yang sudah pernah mengenal jenis-jenis tanwin, ini madin, tanwin di madin itu bukan tanwin iwad, bukan tanwin pengganti dari huruf ya yang hilang, bukan. Ya. Tanwin ini adalah tanwin asli, tanwinnya tanwin huruf apa tanwin tamkin, ya. Ya kan? Madin asalnya begini. Maka tanwin ini bukan tanwin pengganti dari ya yang hilang, bukan. Dia tanwin asli. Ya, tanwin asli. Baik. Qala rahimahullah wal fi'lu ala salasati anwa', madin wa mudhari'un wa amr. Fal madi ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil ladzi qabla zamani takallum. Qabla. Jadi patokannya adalah zamanut takallum. Nahu kataba wa fahima wa kharaja wa sami'a wa absara wa takallama wa staghfara wa ishtaraka. 6. Di sini lihat contoh-contoh juga yang beliau sebutkan. ya. Kataba wa fahima wa kharaja wa samia, ini semua contoh-contoh yang beliau ngambil dari wazan-wazan tentunya, ya. 6. Kataba, fahima, kharaja, samia. Ini untuk fa'ala, fa'ila. Absara, ini wakil dari apa? Sulasi mazid. Absara, wazan af'ala. Takallama, tafa'ala, ya. Tafa'ala. Kemudian apa namanya? Istaghfara. Tafa'ala ini untuk yang sulasi dengan tambahan dua huruf. 6. Wastaghfara, istaf'ala, ishtaraka, ifta'ala. 6. Wal mudhari'u ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamani takallumi aw ba'dah. Mudhari' adalah apa fi'il yang menunjukkan atas suatu kejadian, atas suatu kejadian. 6. Yang menunjukkan akan terjadinya suatu kejadian, ya, kejadian yang menunjukkan, afwan, kata yang menunjukkan hadas, kejadian yang mana kejadian ini terjadi di zaman takallum au ba'dah, di zaman pembicara atau setelahnya. Taib, di sini beliau mengisyaratkan apa namanya pendapat yang kedua tadi, ya, karena di awal beliau sebutkan apa fi zamanil hadir saja, beliau sebutkan tadi di situ nahu yaktubu fa innahu dalla ala ma'nan wa hadzal ma'na muqtarinun biz zamanil hadir. Jadi di awal beliau menyebutkan apa pendapat yang pertama, bahwasanya pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahwasanya fi'il mudhari hanya menunjukkan zamanul hadir. Nah, ketika beliau sebutkan di sini, beliau menyebutkan, mengisyaratkan pendapat yang kedua, yakni ada yang berpendapat bahwa mudhari itu menunjukkan apa namanya kejadian yang terjadi pada zaman takallum au ba'dah. Ya, zaman takallum hal atau mustaqbal. Dan ini kita katakan ada pendapat pendapat yang kedua, dan yang lebih tepatnya wallahu alam adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya fi'il mudhari itu hanya menunjukkan zamanul hal, tidak menunjukkan zaman mustaqbal, kecuali kalau diinginkan dengannya makna majaz. Diinginkan dengannya makna majaz. Nahwu yaktubu wa yafhamu wa yakhruju wa yasma'u wa yansuru wa yatakallamu wa yastaghfiru wa yashtariku. Ini apa namanya? Mudhari dari apa yang disebutkan di atas oleh beliau dari fi'il madhi. Wal amru ma dalla ala hadatsin. 6. Ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan kejadian yang dituntut terhasilkannya, dituntut, diinginkan atau diminta terjadinya setelah zaman takallum. Ini yang kita katakan tadi bahwa mana hakikat dari al-amr adalah menyuruh mewujudkan sesuatu. Jadi adapun kalau dia sudah melakukan sesuatu, sudah tahsilul hasil ceritanya, sudah ada, kemudian masih diperintah, maka itu diarahkan kepada makna majaz, yakni disuruh untuk tetap berada di situ. Bukan bermakna menyuruh untuk mewujudkan sesuatu. Kenapa? Karena makna hakikat dari fi'il amr adalah apa namanya? Mayutlabu husuluhu, diminta untuk diwujudkan. Artinya kalau sudah terwujud kemudian masih diperintah lagi, maka itu bukan dibawa kepada makna amar yang hakikatan. Jelas ya? Misalnya kalimat seorang muslim yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, atau seorang sedang makan, sementara makan kemudian saya katakan kul, yakni teruskan makanmu, lanjut makan. Bukan dia belum makan sebelumnya. Jelas ya? Tapi makna amr hakikat, makna asalnya fil amr itu adalah apa? Iya, itu adalah permintaan untuk mewujudkan sesuatu yang belum terjadi. Iya, permintaan untuk mewujudkan sesuatu yang belum terjadi. Karena difahami ya bahwa dalam bahasa Arab, sebagaimana yang akan diterangkan nanti dalam usul fikih, dalam pembagian kalam, bahwa setiap kata dalam bahasa Arab itu enggak diletakkan untuk dua makna yang berbeda, enggak. Orang Arab enggak seperti itu. Ya, sampai sini ya. Ya. Satu makna ya. Asalnya satu kata itu menunjukkan satu makna yang berbeda. Itu hukum asalnya. Ya. Walaupun nanti ada lafadz-lafadz yang musytarak ya, lafadz-lafadz yang musytarak, tapi asalnya satu kata dalam bahasa Arab itu menunjukkan satu makna tersendiri. Ya. Kalau dia punya makna yang lain, maka itu makna pengembangan. Asal maknanya adalah ini nih. Kata ini asalnya bermakna ini nih. Kalau dia belakangan memiliki makna-makna yang lain, ini yang dikatakan dengan majaz. Yani ma mastu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu fil lughah. 6. La ba'sa bik. Summa qala rahimahullah. Yang ketiga, wal harfu wa ammal harfu fa huwa fil lughati at-taraf. Adapun harf secara bahasa dia bermakna at-taraf, ujung. 6. Bermana al-taraf, yakni bermana apa? Bermana ujung. Ini diantara makna al-harf. Kemudian juga diantara makna harf secara lugatan juga bisa bermakna bisa bermakna aujuh, bermakna wajah, apa sisi. Ya, kepada makna ini diarahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu dibacakan ya quria ala sabati ahruf. Ya, sukuria ala sabati ahruf, dibacakan di atas 7 huruf. Yang dimaksud dengan 7 huruf di sini ada 7 wajah, 7 sisi variasi bacaan. Ya, 7 variasi bacaan. Jelas ya? Taib, ini di antara makna lugah dari harf, dia bisa bermakna wajah, sisi. 6. Kemudian wa fi istilahin nuhat, adapun huruf menurut istilah an-nuhat adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Karena sudah kita sebutkan, harf itu adalah suatu lafaz yang digunakan untuk mentakbir penghubung antara zat dengan hadas. Zat dengan hadas mau dihubungkan, pakainya harf. Maka harf itu sendiri laisat maksudah li dzatiha, yakni dia tidak memiliki makna pada dirinya sendiri, pada asalnya. Ya, dia tidak memberikan faida makna. Min, ila, dari, ke, dalam. Ini kan semua tidak memberikan faida makna yang berarti pada dirinya sendiri. Namun ketika dia menjadi penghubung antara hadas dengan hadas, penghubung antara zat dengan hadas, atau zat yang satu dengan zat yang lain dihubungkan dengan harf, maka barulah di sini kita ketahui makna dari huruf tersebut. Maka huruf tidak menunjukkan makna ya yang mufid pada dirinya sendiri melainkan pada selainnya. Misal kata beliau, nahwu min, fa inna hadzal lafdha kalimatun dallat ala ma'nan wa huwa libtida. Ini diantara makna min, kama sayati dalam pembahasan huruful jar. Diantara makna min adalah alibtida, yakni awal, mula. Wa hadzal ma'na la yatimmu hatta tudumma ila hadhihi al-kalima ghairaha. Dan makna ibtida yang diperoleh dari kata min itu tidak bisa dipetik dari min kecuali setelah didatangkan kata lain yang digabungkan kepadanya. Misalnya dhahabtu minal bait. Dhahabtu minal bait, saya pergi dari rumah. Oh, tidak minal bait berarti. Tapi kalau semata-mata min saja, taib min maknanya ibtida. Tapi dari mana kita tahu min di sini bermakna ibtida? Ya. Dari mana kita tahu min di sini bermakna apa? Ibtida. Ya. Kalau saya pasang kalimat lain misalnya wala taqtulu auladakum min imlaqin. Ya. Jangan bunuh anak kalian min imlaq. Min di sini tentunya bukan bermakna ibtida. Kalau kita lihat konteksnya, min di sini bermakna sebabiyah. Maka mana ibtida pada min itu tidak bisa didapatkan dari min itu sendiri, melainkan harus dipasang kata yang tepat supaya min bermakna ibtida. Misalnya kayak di sini dhahabtu minal bait. Dengan pemasangan kata yang tepat sebelum dan setelahnya, maka min bisa bermakna ibtida. Maka min hanya menunjukkan ibtida ketika dipasangi kata yang lain yang tepat. Nah, makanya kita dikatakan di sini bahwa huruf tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri, melainkan makna itu ditentukan oleh kata sebelum atau kata setelahnya. Ya, kata sebelum atau kata setelahnya. Jadi dallat ala ma'nan fi ghairiha, yang menentukan min bermakna ibtida adalah kata sebelumnya atau kata setelahnya. Seandainya tidak ada kata sebelumnya atau setelahnya, min bisa bermakna ibtida, bisa bermakna sababiyah, ya bisa bermakna an misalnya, bisa bermakna an, bisa makna-makna yang lain. Tapi yang menunjukkan dia bermakna ibtida adalah kata sebelum atau kata setelahnya. Jelas ya? Qala rahimahullah amsalatun lil isim, contoh isim, kitabun qalamun dawatun kurrasatun jaridatun khalilun salihun imran waraqatun sabu'un himarun dhi'bun namirun fahdun burtuqalatun kummasratun narjisatun wardatun ha'ula'i antum. Ini semua beliau bawakan contoh-contoh isim dengan semua jenis-jenisnya. Kitabun qalamun mudhakkar, dawatun kurrasatun jaridatun mu'annas. Ya, khalilun salihun, ya ini bisa bermakna dia sifat. Dia bisa bermakna sifat. Ya, Imran ini untuk mamnu' minas sharaf. Contoh isim yang mamnu' minas sharaf. 6. Waraqatun, kemudian sabu'un ini yang jamak. Ya, bentuk jamak sabu'un. 6. Himarun, dhi'bun, namirun, fahdun. Ini untuk Namir dan Fahdun kan sinonim ya. Namir, Fahad. Burtuqalatun, ini nama-nama hewan tadi semuanya. Kemudian nama-nama tumbuhan. Burtuqalatun, kummasratun, narjisatun. Narjisatun ini juga nama tumbuhan. Wardatun, ya, kemudian contoh haulai untuk domir, untuk apa? Haulai dengan antum, ya. Haulai untuk isyarat dan antum untuk domir. Jadi beliau semua bawakan contoh-contoh sebagai wakil dari jenis-jenis isim. Amsilatun lil fi'li, safara yusafiru safir, qala yaqul qul, amina ya'manu iman, radiya yardha irdha, sadaqa yasduqu usduq, ijtahada yajtahidu jitahid, istaghfara yastaghfiru istaghfir. 6. Amsilatun lil harfi min ila an ala illa lakin inna an bala bal qad saufa hatta lam la lan law lamma la'alla ma lata laita in thumma aw. 6. Ini beliau kumpulkan jenis-jenis huruf berdasarkan tugasnya. Min ila an ala, ini untuk, ini huruf jar, illa, ya, ini istisna, lakin inna an, ini huruf nawasib, apa manasab mudah, yang manasab mubtada dan khobar, nawasib mubtada wal khobar ya, lakin inna an, lakin ini huruf atof, 6, inna an, 6, ini untuk, inna untuk nawasib mubtada wal khobar, an, ini nawasib, dan seterusnya ada tugas-tugasnya semuanya, 6. Ini selesai syarah untuk anwaul kalam. 6. Ini amsilahnya saya kira untuk saat ini saya belum kenakan tugas ya untuk amsilah karena masih simpel saya kira, Abah Sabi. Tapi kalau mau dikerja-kerja silakan, tafadhal. 6. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu al-Jarram rahimahullahu ta'ala, falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhul al alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. 6. Ini pembahasan berkenaan dengan alamat setelah menyebutkan isim, fi'il dan harf. Ya, kemudian butuh dibedakan. Jadi runutnya ya. Pertama kalam dulu dibahas. Kenapa? Karena kalam itulah inti dari sebuah bahasa. Ya, inti dari sebuah bahasa adalah kalam. Kemudian dibahas unsur pembentuknya kalam apa. Kita kalau mau bentuk kalam pakai apa? Oh, isim dengan isim dan isim dengan fiil. Huruf melengkapi, menghubungkan antara isim yang merupakan zat, fiil yang berupa hadas, dia menghubungkan. Maka dia taksim untuk menyempurnakan. Nah, diikutkan ke situ. Wa illa kalam bisa dibangun dari isim-isim atau isim fiil saja sebagaimana sudah kita sebutkan. Setelah disebutkan unsur pembentuk kalam, bahwa kita kalau mau bentuk kalam dalam berbahasa, kita butuh isim, kita butuh fiil dan huruf untuk menghubungkan di antara keduanya. Ya, kita butuh hadas, kita butuh zat, kemudian kita butuh alat untuk menghubungkan keduanya yaitu harf. Nah, setelah itu harus dari mana kita tahu ini isim, ini fiil, ini harf. Jangan sampai salah comot, salah mengambil. Nah, maka di pembahasan berikutnya berkenaan dengan tanda-tanda isim. Ya, karena kalau zat, kalau makna yang kita mau takbir dalam diri kita itu berupa zat, maka kita harus pakai isim. Nah, ketika seseorang mengetahui banyak kosakata di kepalanya, dari mana dia bisa membedakan ini isim, ini fiil, ini harf? Jelas ya? Kemudian yang kedua, manfaat membedakan antara isim, fiil dan harf adalah karena masing-masing memiliki kawaid. Isim memiliki kawaidnya. Iya, asma ada kawaid yang khusus hanya bisa diberlakukan pada isim. Demikian pula af'al juga ada kawaid tersendiri yang hanya bisa diterapkan pada fiil. Iya. Maka kapan salah menentukan? Iya. Menentukan dikatakan ini isim, lantas padahal dia fiil, lantas diterapkan kawaid isim, ya keliru. Demikian pula sebaliknya. Maka penting untuk mentamyiz. Taib. Dan di sini di matan, perhatikan di matan Ibnu al-Jarram rahimahullahu taala di matan beliau mendefinisikan isim dengan tanda-tanda, dengan misal, dengan contoh, apa bukan dengan misal, afwan, dengan alamat, dengan tanda-tanda. Jelas ya? Jadi beliau mendefinisikan isim dengan tanda-tanda. Dan ini adalah salah satu metode yang digunakan oleh para ulama nahwu dalam dalam apa namanya tasawur al-isim, dalam menggambarkan apa itu isim. Ya, jadi ada yang menempuh metode ta'rif seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin, beliau sebutkan definisinya karena beliau mensyarah tentunya, itu hal yang lumrah. Nah, dan sebagian lain ketika ingin memperkenalkan isim atau ingin tasawur ya, menggambarkan tentang isim, mereka tidak menyebutkan definisi, tapi langsung disebutkan tanda-tanda. Kenapa? Karena mengenali isim dengan tanda-tandanya itu lebih cepat, lebih cepat, lebih praktis, ya, dan lebih membuat orang faham, karena tinggal menggunakan indera penglihatan untuk lihat tanda-tanda. Ya, berbeda dengan definisi tadi, isim adalah ya, isim ma dalla ala ma'nan fi nafsiha walam yaqtaring bi zaman. Ini kita harus jelaskan lagi apa maksudnya isim menunjukkan isim adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak beriringan dengan waktu, tidak bergandengan dengan waktu. Yang ada hanyalah tambah pusing misalnya bagi sebagian orang. Sulit untuk membahasakan, sulit untuk memahami definisi ta'rif yang resmi. Ya. Sulit untuk memahami apa ta'rif. Tapi ketika kita menta'rif sesuatu, mendefinisikan sesuatu dengan alamat, maka ini lebih memudahkan. Ya, apalagi kalau alamatnya misalnya sedikit. Ya, sedikit dan sangat akurat, maka ini lebih bagus lagi. Karena itulah Muhammad Muhyiddin atau Ibn al-Jaram rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan definisi isim di matan, melainkan beliau memperkenalkan isim dengan menyebutkan tanda-tandanya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, falismu yu'rafu, isim itu dikenali dengan al-khafdi wa tanwin wa dukhulil alif wa lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala ila akhiri al-kalimat. Taib. Qala Muhammad Muhyiddin rahimahullahu ta'ala, wa qul, lilismi alamatun yatamayyazu an akhawaihi al-fi'li wal harf. Kata beliau, isim itu memiliki alamat, tanda-tanda ya, yang dengannya dia bisa dibedakan atau dia berbeda dari kedua saudaranya, yakni fi'il dan harf. Bi wujudi wahidati minha au qabuliha. Di mana kita bisa mengetahui suatu isim itu, suatu kata itu adalah isim, kalau kita mendapati wahidati minha bi wujudi, ya, kita mendapati salah satu dari tanda-tanda itu pada suatu kalimah, ataukah au qabuliha, atau kita enggak bisa dapati tanda-tandanya, kita enggak lihat tanda-tandanya, tapi kita tahu itu bisa menerima, itu bisa menerima. Taib. Di mana penulis rahimahullahu ta'ala di sini hanya menyebutkan tanda-tanda yang sifatnya zahir, karena ini yang lebih memudahkan bagi pemula. Ya, bagi pemula. Nah, bagi pemula itu lebih mudah untuk menilai sesuatu dengan secara kasat mata, ya, dibandingkan tanda yang maknawi. Ya, kalau kita berbicara mengenai tanda-tanda isim, alamatul isim, nah, kalau kita berbicara mengenai alamatul isim, ini kan ada yang bersifat apa? Maknawi atau alamatun maknawiyah dan ada alamatun lafziyah. Ada alamat yang terlafalkan dan ada alamat yang sifatnya maknawiyah. Sifatnya maknawiyah ini tidak terlafalkan, tidak terlihat. Nah, yang disebutkan di sini oleh Ibnu al-Jarram rahimahullahu taala adalah yang lafziyah, yang terlafalkan semuanya. Al-khaf kan ya simpelnya nanti akan dijelaskan, khaf kasrah misalnya. Kasrah kelihatan, kebaca i gitu ya. Tanwin al dan masuknya huruf-huruf jer serta huruf kosam. Itu lafziyah. Ya. Ada makna, ada tanda isim yang sifatnya maknawiyah. Di mana tanda isim yang sifatnya maknawiyah ini sangat penting sekali untuk diketahui. Namun Ibnu al-Jarram rahimahullah tidak menyebutkannya di matan dikarenakan, dan juga Syekh Muhammad Muhyiddin tidak menyinggung di syarah karena enggak disinggung ya oleh anda, disinggung di matan Ya, alasannya yang bisa kita berikan uzur adalah karena ini dasar, kitab dasar, mukaddimah, namanya mukaddimah jurum ya, namanya kitab mukaddimah. Maka yang dibutuhkan bagi seorang mubtadi, seorang pemula dalam ilmu nahu adalah tanda-tanda yang lafzi saja, yang maknawi mungkin masih agak ya. Nah, tapi kita akan bahas dulu yang pertama di sini, maknawi, sebelum kita bahas yang di matan di sini. Ya. Sebelum kita bahas di matan. Maknawiyah. Alamat maknawiyah itu adalah al-isnadu, cuma satu saja, al-isnadu ilaihi. Al-isnadu ilaihi. Bahwa tanda isim adalah bisa kita menyandarkan kata lain kepadanya. Kita bisa menyandarkan kata lain kepadanya. Kapan ada suatu kata bisa disandarkan kepadanya kata yang lain, maka kata ini adalah isim. Kenapa? Karena dia bisa disandari oleh kata yang lain. Isnad ini namanya isnad ilaihi. Nah, isnad ilaihi. Jelas ya? Kita sudah sebutkan di awal bahwa kalam tidak akan mungkin terbentuk kecuali dua unsur. Harus ada. Yaitu apa? Musnad dengan musnad ilaihi. Kan begitu? Harus ada yang bersandar. Harus ada yang bersandar dan harus ada yang disandarkan kepadanya. Ada yang bersandar, ada yang disandari. Ada mahmul, ada maudu. Ada mahmul, ada maudu. Ada yang dibawa, ada yang diletakkan padanya. Dibawa, ditaruh di sini. Itu namanya apa? Musnad ilaihi. Ada yang apa namanya? Ada yang hukum, ada yang mahkum. Karena kita sudah sebutkan ya, hukum itu isbatu amrin li amr. Menetapkan sesuatu kepada yang lain. Baik. Kita kembali. Dari tiga jenis kalimat, isim, fi'il, dan harf, yang bisa menjadi musnad adalah isim dan fi'il. Isim bisa bersandar, fi'il bisa bersandar. Tapi yang bisa menjadi musnad ilaihi cuma isim saja. Karena itulah kan sudah kita sebutkan, pasangan kalam cuma isim dengan isim atau fi'il dengan isim. Itu saja tarkibnya, taklifnya. Mu'allaf min ismaini au mu'allaf min ismaini au min fi'il wa isim. Nah, ini yang kita maksud di sini isnad ilaihi, yakni ya. Kenapa isnad ilaihi menjadi tanda isim? Karena cuman isim satu-satunya yang bisa disandari, mustad ilaihi. Kita tidak bisa menjadikan tanda isim itu isnad. Ya. Disandarkan, penyandaran enggak, karena isim dan fi'il itu bisa disandarkan, tapi isnad ilaihi yang disandarkan kepadanya hanya isim yang mampu. Hanya isim yang bisa menjadi musnad ilaihi. Karena itulah al-isnad ilaihi dijadikan apa? Dijadikan tanda isim. Qala Zaidun. Ini musnad ilaihi. Ini bersandar, disandarkan kepadanya. Ya. Siapa yang berkata Zaid, maka ini yang disandarkan ke bini. Ini kata qala ini diisbat, ditetapkan untuk si Zaid. Maka ini hukum, ini yang dihukumi. Ini yang bersandar, ini yang disandari. Ini yang dibawa, kemudian diletakkan kepadanya. Ini bahasa-bahasa yang di berbagai disiplin ilmu ya. Musnad, musnad ilaihi. Mahmul, maudhu. Ini hukum, ini yang mahkum, yang dihukumi, yang dijatuhkan hukum kepadanya. Nah, jelas sampai sini? Kalau dikatakan misalnya, Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Di sini mengandung makna qiyam. Siapa yang qiyam? Kepada siapa qiyam ini disandarkan? Kepada Zaid. Kepada Zaid. Maka ini musnad, musnad ilaihi. Musnad, musnad ilaihi. Mahmul, maudhu. Hukum, al-mahkum alaihi. Yang dihukumi. Makanya kan sudah berlalu rumusnya mubtada, rumusnya jumlah fi'liyah, fi'il fa'il adalah mustad, mustad ilaihi. Sementara rumusnya jumlah ismiyah, mubtada khabar adalah mustad ilaihi, musnad. Ya. Mustad ilaihi, musnad. Nah, itulah alasannya mengapa isnad ilaihi ya, menjadi tanda yang sangat penting. Ya, karena tidak akan mungkin, tidak mungkin ada fi'il yang bisa menjadi mustad ilaihi. Jelas? Baik. Kemudian dikatakan oleh sebagian ulama bahwa tanda tanda isim yaitu isnad ilaihi ini dikatakan anfa'u alamatil isim. Tanda isim yang paling penting, paling bermanfaat. Mengapa? Karena hanya dengan isim kita bisa mengetahui hanya dengan isnad ilaihi kita bisa mengetahui keisiman abdomair, keisiman suatu domir. Kalau dikatakan misalnya jalastu, tu domir, apa tanda fiilnya? Afwan, apa tanda isimnya? Kalau kita menggunakan tanda-tanda zahir yang disebutkan di sini di matan, al-khafdu, wat-tanwin, wadukhul al, dan seterusnya, tidak ada satupun tanda lafzi yang bisa masuk ke tu, yang bisa kita gunakan untuk menetapkan bahwa tu ini adalah isim. Namun, satu-satunya tanda yang bisa kita pakai adalah isnad ilaihi. Di mana apa? Jalasa ini mengandung makna julus, yang mana julus ini disandarkan kepada tu. Maka ini musnad, ini musnad ilaihi, ini mahmul, ini maudhu, ini al-hukum, ini mahkum alaihi. Kan begitu ya? Nah, maka tu ini adalah domir, adalah isim. Kalau ditanyakan apa tanda isimnya? Tanda isimnya maknawi, yaitu isnad ilaihi. Tanda isimnya adalah maknawi, yaitu isnad ilaihi. Baik. Ini selesai berkenaan dengan tanda maknawiyah. Alamatun maknawiyah. Kemudian, sebelum kita menutup, ada satu poin penting, satu poin lagi yang butuh saya jelaskan sebelum kita masuk membacakan huruf-huruf tanda-tanda isim yang sifatnya zahir. Saya hapus sini aja. Atau di sini aja, di pojok sini aja. Perhatikan di kalamnya Ibnu Jarrah rahimahullahu taala. Kata beliau di situ, sudah jam berapa? 5:41 ya. Taib, labas sekali. Tidak apa-apa, kita bahas cepat saja. Kata beliau di sini bahwa waqul lilism, isim itu memiliki alamat, tanda-tanda yang bisa membedakan antara dia dengan fiil dan harf. Nah, bagaimana cara menggunakan tanda isim ini untuk membedakan antara isim dengan yang lainnya? Ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, jadi penggunaan alamat ini berlaku untuk tanda isim, tanda fiil juga ya. Jadi cara menggunakan alamat dengan dua cara. Yang pertama apa disebutkan situ? Biwujudi wahidati minha. Al-wujud. Al-wujud maksudnya kita lihat tandanya, tanda isim ada di situ, maka kita tahu itu isim. Yang kedua, au di situ takhir menunjukkan pilihan, au qabuliha, yakni al-qabul. Maksudnya kadang ada sebuah isim, ada sebuah kalimat, dia ini isim, cuman tidak ada wujud, tidak kelihatan tanda isimnya di situ. Tapi dia bisa menerima. Dia bisa menerima. Taip, kalau al-wujud kan jelas ya. Misalnya al-wujud, kita katakan Muhammadun. Taip, wujud. Al-kitabu. Wujud. Kan begitu, ini jelas al-wujud. Tapi kadang juga ada sebuah kalimat yang tandanya tidak wujud, tapi dia cuma qabul, dia cuma menerima. Tapi tidak apa? Ya, dia tidak wujud, tidak ada tandanya di situ, tapi dia bisa menerima. Contoh, Umar. Umaru. Masalan, Umar. Apa tanda isimnya Umar? Al-Khafdi. Tidak jer, Umaru. Tanwin. Juga tidak, mamnu minas sharaf, dia Umaru, enggak ada tanwinnya, ya. Dukhul alif wa lam juga enggak ada alif lam di sini, enggak kelihatan kan, enggak ada alif lam di sini. Kemasukan huruf jar, huruf qasam tidak bisa masuk di sini. Enggak kelihatan, tidak ada wujudnya. Enggak ada isim, enggak ada khauf, enggak ada tanwin, enggak ada al, enggak ada huruf-huruf jar, enggak ada. Tapi dari mana kita tahu Umar ini isim? Karena dia bisa qabul, menerima. Jadi walaupun tidak wujud tanda isim padanya, tapi dia bisa qabul. Misalnya kita bisa katakan, dia bisa qabul. Misalnya kalau saya katakan qala Umar. Ya, nah, berarti di sini apa? Dia bisa berfungsi sebagai isnad ilaihi, tandanya adalah isim musnad ilaihi. Isnad ilaihi maksud saya. 6. atau dia bisa kabul kalau saya katakan misalnya, saya katakan an Umar, dari Umar. Nah, sudah, dia berarti bisa an Umaro, ya kan? An Umaro. Dia kabul an, dia bisa menerima an. Maka walaupun di kata yang sedang kita periksa, di kata yang sedang kita periksa tidak ada wujud sama sekali dari tanda isim di sini, ya, maka kita coba langkah yang kedua. Kalau tidak wujud, coba dicek dia kabul atau tidak. Kalau dia kabul, maka dia adalah isim walaupun tidak ada wujud tanda isim di situ. Jelas ya? Lihat takbir Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala. Kata beliau, bi wujudi wahidatin minha, ya, bahwa isim bisa dibedakan dengan fi'il dan harf dengan cara apa? Salah satu tanda dari tanda-tanda isim wujud ada di situ, salah satunya. Atau salah satunya bisa kabul, dia bisa menerima. Naam, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini. Insyaallah taala nuhasil fi darsil qadim biidznillah taala. Naam. نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته